إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Masyiral muslimin yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala di mana kita sekarang berada di bulan haram, bulan Muharram, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ditekankan bagi kita untuk berpuasa di tanggal ke-10-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, an sawmi yawmi asyura, tentang berpuasa 10 Muharram yang hari kita insyaAllah jatuh di hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Muharram, yakni 10 bulan Muharram. Maka beliau menjawab, "Tahsibu 'alallahi ayyukaffira sannatal lati qablah." Aku sungguh sangat berharap kepada Allah, semoga orang yang berpuasa di hari Asyura, yakni hari yang ke-10 dari bulan Muharram, akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ternyata mendapatkan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di hari yang ke-10 bulan Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka. Maka mereka menjawab, dzakal yaum anjallahu Musa wa qaumah wa nasqasnasumu syukran li Musa. Karena di hari 10 Muharram tersebut, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, maka kami pun berpuasa dalam rangka syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihi salam. Mendengar hal yang demikian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan dan kemenangan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi yang hakikatnya mereka pengkhianat, mengkhianati ajaran para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berikutnya, "Lau baqaitu fil qabil la asumanna tasi'a." Kalau seandainya aku tahun depan masih hidup, niscaya aku juga akan berpuasa tanggal yang kesembilannya, sehingga berpuasa 9-10 Muharram dalam rangka menyelisihi Ahlul Kitab, membedakan diri dengan orang-orang Yahudi yang mereka di hari Asyura juga berpuasa karena mensyukuri kemenangan Nabi Musa. Maka dituntunkan kepada kaum muslimin yang hendak melakukan siam bulan Asyura, bulan Arafah ini, bulan Barakallahu Fikum Muharram ini, adalah dengan salah satu dari empat kaifiyah diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dia boleh berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya kalau hari kita jatuhnya di hari Rabu dan Kamis. Atau hari apa? Rabu dan Kamis. 9 dan 10. Ini berdasarkan keinginan Nabi yang sangat, kalau aku masih hidup di tahun depan, niscaya aku juga akan berpuasa di tanggal yang kesembilannya. Kalau ternyata dia tidak mampu atau tidak terlewatkan hari tersebut, maka boleh baginya untuk berpuasa 9, 10 dan 11. Karena dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka berpuasa tanggal 10-nya. Kalau hari kita insya Allah Kamis dan Jumat. Bahkan dibolehkan yang lebih afdol lagi adalah berpuasa 9, 10 dan 11 daripada bulan Muharram. Kalau hari kita Selasa, apa kalau hari kita berarti Rabu, Kamis dan Jumat. Yang ketiga ini dipilih oleh sebagian ulama lebih afdol, dikarenakan pasti orang tersebut akan mendapatkan berpuasa tanggal 9 dan 10 karena kadangkala yang namanya penetapan tanggal berbeda-beda. Kalau ternyata sebagian negeri lebih dahulu, dia sekarang hitungannya puasa tanggal 10 dan 11, namun hitungan 9 dan 10 hitungan mereka 10 dan 11. Hitungan kita 9-10. Kalau ternyata kita dihitung oleh orang yang terbelakang, berarti kita pas 10 dan 11, hitungan mereka 9 dan 10, pasti mendapatkan tanggal tersebut. Kalau ternyata orang tersebut terlewatkan karena keadaan dan juga kemampuan yang terbatas, maka jangan lewatkan walaupun hanya sekedar puasa di hari yang ke-10 saja. Dikarenakan nas hadis yang memiliki keutamaan adalah di tanggal yang ke-10-nya. Dia berpuasa disebut hari Asyura, hari yang ke-10. Oleh karena itu lisan kita yang mudah orang Jawa mengatakan bulan Syura. Padahal bulan Muharram yang benar, di mana di dalamnya ada Saum Asyura. Maksudnya puasa tanggal ke-10, hari ke-10. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia, bulan yang suci, di mana Allah melarang hamba-hambanya berbuat zalim di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika dinul qayyimu la tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun adalah 12 bulan. yang Allah tetapkan hal tersebut sejak penciptaan langit dan bumi 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram, bulan yang suci, di mana Allah menjadikan dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus, yakni bulan-bulan tersebut terkandung padanya ibadah-ibadah yang ditujukan mencari wajah Allah semata. La tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 bulan haram diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tatkala khutbah Arafah. Maka beliau menyatakan salasatun mutatabi'at, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram. Wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat bulan Rajab. Yang ini merupakan hitungannya orang-orang mudhar, terletaknya antara Jumadi Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Maka itulah bulan-bulan haram, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana Allah jadikan di antara bulan tersebut ada yang ada pada permulaan tahun, pembukaan. Ada pula yang di sana menjadi penutup tahun, dan ada pula tengah-tengahnya. Berarti menunjukkan bahwasanya waktu yang Allah ciptakan dengan perputaran yang ada adalah tempat untuk kita isi dengan ibadah kepada Allah, dan supaya kita tidak mendzalimi diri-diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keberadaan hamba selalu diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abi Sa'idin Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Ad-dunya hilwun khadirah." Sesungguhnya dunia ini adalah hilwun manis, khadirah hijau royo-royo. Yakni menjadi ujian bagi manusia. Orang tatkala melihat dunia kelihatannya indah, menarik, bagus, itulah dunia. Fa innallaha mustakhlifukum fiha. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah? Orang yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Itu namanya khalifah. Allah jadikan mereka untuk memakmurkan bumi. Maka Rasulullah menyatakan fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Maka Allah pun memperhatikan, melihat bagaimana amalan kalian. Di mana dalam kehidupan kita dengan perjalanan waktu yang Allah perintahkan untuk ibadah, Allah pula mengatakan la tadlimu fihinna, janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengisi waktu dengan ibadah. Dan ibadah bukanlah sesuatu yang ringan, namun berat. Bukan sesuatu yang mudah, justru sulit. Karena Allah Ta'ala tatkala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan syariat yang harus disampaikan kepada umat untuk diamalkan. Maka Allah nyatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami sanulqi akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad wahyu yang isinya syariat. Allah nyatakan qaulan tsaqila. Firman-firman Allah yang berat, bukan yang ringan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Mu'adz ibn Jabal tentang amalan-amalan di dalam syariat ini yang akan bisa mengantarkan masuk ke dalam jannah dan menjauhkan manusia dari neraka, karena inilah ketujuan hidup manusia. Di dalam beramal dan seterusnya, di dalam berdoa yang dia minta apa? Masuk surga dan selamat dari neraka. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang taat ataupun yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat pun kadangkala demikian, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Cita-citanya masuk surga, apalagi orang yang ibadah. Barakallahu fikum. Namun ternyata Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Apa jawaban Rasul? Laqad sa'alta an 'adzim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang agung lagi berat tentunya. Bukan mudah. Sesuatu yang berat. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Namun sesuatu yang pada asalnya adalah berat tadi, layasirun, sungguh akan menjadi mudah dan ringan. Ala man yassarahu Allahu alaihi. Atas orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Marilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita syukuri dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah. Karena ini semua bukan karena semata-mata hebatnya diri kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kekayaan yang dan kecukupan yang ada pada kita. Bukan pula karena ini dan itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semata-mata ini semua adalah karena Allah. Bifadlihi wa karamih wa minnatih. Dengan karunia dari Allah. Kemutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga nikmat yang Allah turunkan atas kita. Bukan karena hebatnya kita. Kalau masalah hebat-hebatan, banyak di sana orang yang lebih hebat. Masalah karena kekayaan, banyak di sana orang yang lebih kaya. Kalau karena kekuatan, banyak di sana orang yang lebih kuat. Namun ternyata untuk menegakkan ibadah sesaat mereka berat. Bukanlah karena kekuatan semata-mata, namun semuanya karena fadlullah yu'tihi mayyasha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum, dan sekelompok manusia yang lainnya, yakni selain golongan orang-orang yang menentang Rasul. Lama yalhaqu bihim, tatkala mereka digandengkan dengan para pengikut Rasul. Ya, mudah saya ngikuti. Wa huwal azizul hakim, maka Allah tutup. Wa huwal aziz, dan dialah Allah yang maha aziz, maha perkasa. Yang maha mampu untuk memberikan kekuatan pada hamba. Yang maha mampu tidak butuh kepada ibadah hamba. Al-Hakim yang maha bijaksana. Tidaklah Allah memberikan kebaikan dan keburukan melainkan dengan sebab amaliah perbuatan hamba. Bijaksana tidak sia-siakan amalan kita. Naam? Maka Allah katakan, Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudahan-kemudahan ini, marilah kita syukuri. Di antara bentuk syukur, agar supaya Allah senantiasa bersama kita, yakni kita selalu merasa terus diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diawasi oleh makhluknya, Namun hendaknya kita selalu muraqabah, merasa terus diawasi Allah, karena inilah yang akan mendorong kita untuk syukur kepada Allah. Dan menjadikan Allah akan bersama orang-orang yang terus merasa diawasi. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Maka inilah syukur kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dimudahkan untuk Islam, melaksanakan tuntunan-tuntunan syariat berupa sholat, zakat, haji dan siam, Allah ternyata kita bersyukur dengan kenikmatan iman yang ada pada diri kita, di mana dengan keimanan tersebut lahir di dalam sholatnya, hajinya, sodakohnya dan siamnya, betul-betul semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal menuju akhirat, bukan karena dunia. Maka dengan keimanan tersebut kita syukuri agar terus merasa diawasi Allah, berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita menyempurnakan tentang ibadah ihsan, di mana ini merupakan semulia-mulia tingkatan di dalam Islam. Orang yang muslim adalah orang yang dia itu hanyalah mengerjakan syariat lahiriah, sholat, zakat, siam, adab, akhlak yang baik dan seterusnya. Naam, muslim. Namun belum tentu dia dikatakan orang yang hatinya beriman. Karena masih ada di sana orang yang melakukan amalan zahiriyah, lahiriyah, ternyata tujuannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab lemahnya iman. Dan ternyata di sana banyak orang yang rajin melakukan ibadah, ternyata terjatuh pada dosa-dosa besar. Kenapa sebabnya? Karena lemahnya iman. Sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan keimanan kepada kita, hingga dengan iman tersebut dan rahmat Allah menjadikan orang hanya sekedar maksiat yang kecil nilainya besar di sisi dia dan dia takut kepada Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka orang yang paling sempurna imannya setelah Nabi, adalah mereka tatkala mendapatkan perbuatan dosa tidaklah melihat besar atau kecilnya. Kata Anas bin Malik, "Nahnu na'udduha kal jibal." Kami menganggap dosa pelanggaran syariat ini bagaikan gunung, walaupun kecil. Walaupun kecil. Kenapa? Karena sempurna keimanan mereka. Besar ataupun kecil yang dimaksiati adalah Allah. Yang dimaksiati adalah Allah karena sempurna keimanan mereka. Maka syukurilah kenikmatan iman tersebut, sehingga kita melatih diri kita untuk memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu fil lughati itqanu syai' wa itmamuhu. Yang namanya ihsan secara bahasa, yakni mengokohkan, mengukuhkan sesuatu dan menyempurnakannya. Keimanan setelah kita raih, maka cobalah kita untuk berbuat ihsan, yakni secara bahasa diterangkan Fadilatu Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, itqanu syai' wa itmamuhu, mengokohkan sesuatu dan menyempurnakannya. Ini namanya ihsan. Ma'khudun minal husni, diambil dari kata husn, hasan. Minal hasan wa huwal jamal didul qubh, yakni indah, la kebalikan dari kejelekan, yakni berbuat kebaikan terus, karena ini untuk meningkatkan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang di dalam menyempurnakan kebaikan dan juga mengokohkan kebaikan yang telah dia raih, adalah dengan terus beramal soleh. Dengan terus beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, fa'idha faroh ta fansob. Fa'idha faroh ta fansob. Fa'idha faroh ta. Apabila engkau telah selesai dari satu amalia ibadah, fansob, maka bangkitlah lagi melakukan amalan soleh berikutnya. Diterangkan oleh para ulama, alamatu qabulil amal an yuwaffiqallah al amala soleh ba'daha. Tanda seorang diterima amal solehnya adalah Allah bukakan bagi orang tersebut amalan soleh berikutnya setelah selesai dari amalan soleh. Inilah berbuat ihsan itqan, yakni mengokohkan. Kita mengokohkan dan menyempurnakan amalan kita. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena merupakan sifat pokok dasar manusia adalah penuh dengan kekurangan. Sehingga dikala dia melakukan suatu amalan, tidaklah luput dari kekurangan dan kekeliruan. Apakah mungkin dia benar secara kaifiahnya, namun hatinya lalai tidak mentadaburi? Apakah dia hatinya berusaha khusyuk? Ternyata orang tersebut salah kurang sempurna dari sisi bacaan dan juga tepat waktunya. Inilah manusia. Sehingga dia menyempurnakan amalannya dengan berbuat ihsan, kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan dan menutupi kekurangan yang diraih dikala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba rasa duduk, rasa lebih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ihsan diterangkan para ulama, wa huwa yang qasimu ila aqsam. Ihsan, berbuat ihsan, mengokohkan sesuatu amalan, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah ihsanu bainal abdi wa rabbih wa hadha huwal maqsud. Yani ihsan mengokohkan amalan seorang hamba, menyempurnakan amalan hamba yang berhubungan antara hamba tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah. Itulah yang dimaksud. Kalau kita beribadah, maka kokohkan, sempurnakan ibadah tersebut, jangan terus kita batalkan. Membatalkan ibadah dengan cara belum selesai kita berhenti, mundur, itu membatalkan ibadah. Atau membatalkan ibadah telah selesai kita lakukan namun tidak dijaga sehingga Allah batalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada pembatalan yang pertama dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ini tidak boleh. Yang kedua, membatalkan yang telah terlaksana ibadah tersebut, yakni dengan tidak menjaganya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekah yang telah engkau keluarkan dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah janganlah kalian mengangkat suara di hadapan nabi sebagaimana kalian mengangkat pada sebagian yang lain. Dan janganlah kalian berkata keras di hadapan nabi sebagaimana kerasnya kalian sesama kalian. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan dihapus amal kebaikan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa, la yasyurun, tidak menyadarinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya perkara ihsan. Yang pertama, ihsan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk ihsan antara hamba dengan Allah? Yakni an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yakni didasari dengan kecintaan, kerinduan, serta harapan dan juga rasa takut. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, kalau engkau ternyata tidak melihat secara nyata. Fa innahu yarak, maka yakinlah sesungguhnya Allah maha melihatmu. Kalau ternyata kekasih kita melihat kita, apa yang selalu kita inginkan? Berpenampilan bagus ya. Ada yang diidam-idamkan sama kita, ada kekasih kita. Oh, yang kita itu caper, cari perhatian dia. Kira-kira pantaskah kita berbuat kejelekan? Tidak. Allah kita harapkan kecintaannya, Allah kita harapkan pahalanya, Allah kita harapkan surganya, Allah kita harapkan segala-galanya, dan Allah kita takuti siksaannya. Kira-kira pantaskah kita itu berbuat kejelekan ketika Allah melihat kita? Nah, barakallahu fikum. Allah maha melihat kita. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu ketika engkau berdiri sholat. Manusia juga melihat. Dan Allah maha melihat gerak-gerikmu dikala kalian tersungkur sujud. Ada yang melihat gak ketika semuanya sujud? Tidak ada. Allah yang maha melihat. Ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ini bentuk ihsan kepada Allah. Senantiasa kita merasa terus diawasi Allah, dan memang hakikatnya Allah melihat kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, ihsanu bainal abdi wan nas. Yakni seorang hamba berbuat baik terhadap sesama manusia. Seorang hamba. Barakallahu fikum. Berbuat baik terhadap sesama manusia. Kalau yang pertama, antara hamba dengan Allah, yakni dengan kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Sehingga buahnya orang tersebut akan yut'inu amalahu alladhi kallafahu Allahu bih. Dia akan mengokohkan dan menyempurnakan amalan yang Allah perintah dia dengannya. Kalau masuk sholat, sholatnya pun sholat yang sempurna. Tidak main-main. Kalau masuk ibadah sodakoh, sodakoh punya selalu ikhlas karena dilihat Allah. Kalau masuk amalan ini dan itu, semuanya yang dalam rangka ibadah selalu akan dia sempurnakan dan kokohkan. Tidak ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Tidak dibatalkan. Bagaimana batalkan amalan? Apakah dengan berhenti sebelum sempurna atau dengan membatalkan pahala setelah diraih? Nah, ini membatalkan amalan. Barakallahu fikum. Ihsan antara hamba dengan sesama manusia. Barakallahu fikum. Adalah barakallahu fikum, yakni bentuknya tiga. Bentuknya tiga dijelaskan di dalam hadis Abi Abdurrahman Mu'ath bin Jabal dan juga Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni di dalam hadis tersebut, di mana kita antara hamba dengan sesama manusia, yakni dengan khuluqul hasan, dengan akhlak yang mulia. Inilah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Kita mengokohkan amalan kita, menyempurnakan amalan kita. Anda rajin ibadah, Anda rajin berhubungan dengan Allah namun akhlaknya rusak kepada manusia. Apakah kira-kira akan kokoh lama-lama? Tidak. Kita rajin ngaji, kita begini-begini, akhlaknya rusak. Akhirnya diomong orang, membekas pada hati, melemahkan kita. Jenengan ngaji, akhlaknya rusak, percuma. Terngiang-ngiang. Iya ya. Timbang ngaji, akhlaknya rusak, mending orang ngaji, akhlaknya benar. Hah? Ya enggak. Engkau tidak ngaji, itu sudah akhlak yang salah. Nggih. Karena membiarkan engkau bodoh. Ya, membiarkan engkau bodoh. Nah, jadi yang benar, orang tersebut ngaji dan akhlaknya diperbaiki. Barakallahu fikum. Lah ini akhlak yang baik. Itulah ihsan terhadap sesama manusia. Barakallahu fikum. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu makunta wa atbil hasanata sayyi'ata tamhu wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah, ini antara kita dengan Allah. Wa atbil sayyi'ata alhasanah, dan maka iringilah perbuatan jelek yang ada padamu dengan kebaikan, yakni mengokohkan kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Ini ihsan kepada sesama hamba. Di mana ihsan kepada sesama hamba diterangkan para ulama, kesimpulannya ada tiga. Yang pertama adalah badlun nada, badlul khair. Kita memberikan sumbangsih kebaikan. Dari kebaikan yang kita mampu, tidak boleh pelit. Nah, apakah ilmu agama, ataukah kebaikan harta benda, ataukah nasihat dan arahan, ataukah kekuasaan dan juga yang lainnya, yang bisa memberikan kebaikan bagi sesama muslim. Badlun nada, yang pertama demikian. Yang kedua adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Menahan diri dari menyakiti apakah dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Namun jangan disalahpahami kalau kita sedang menerangkan al-haq dan kebenaran, terus di sana ada orang yang tersinggung ataupun terkena, bukan maksud kita menyakiti mereka. Namun demikianlah yang namanya fitrah, yang namanya dosa-dosa dan kesalahan pasti tidaklah akan bisa berjalan bersama al-haq. Nah, orang menyampaikan kebenaran sehalus apapun pasti yang namanya dosa berbenturan. Gini apa boten? Hah? Iya. Coba kalau manusia yang sholat semuanya tahu arti Al-Quran, imamnya membaca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Kita enggak khusyuk salatnya. Kita kepengin terburu-buru, terancam imamnya nyindir aku terus, ya. Tapi banyaknya enggak tahu arti, enggak tahu kandungan, ya. Kira-kira, waduh, saya enggak mau salat fulan lah, kenapa salatnya al-maun terus, fawailul lil musallin? Saya enggak mau salat lah. Kenapa sih? Nyinggung saya terus itu. Loh. Karena kamu enggak benar. Nah, demikian ya. Padahal lah ini. Difahami ini, Kingi? Jadi, jangan salah paham. Seorang menyampaikan al-haq, sehalus apapun, pasti yang namanya kebatilan mesti bertentangan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya hikmah bukanlah tidak harus kita itu bertentangan dengan manusia yang batil. Nah, karena yang namanya kebatilan pasti akan bertentangan dengan al-haq. Namun yang namanya hikmah adalah seorang menyampaikan, membawakan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. bentuk akhlak mulia, bentuk ihsan kepada makhluk yang ketiga adalah talaqatul wajhi, selalu berbuka manis kepada sesama hamba Allah yang kita boleh untuk bermuka manis padanya. Nah, bermuka manis kepada sesama hamba Allah dengan batasan syariat. Kenapa? Karena di sana ada manusia yang kita tidak boleh bermuka manis kepadanya. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang-orang yang merusak, menyelewengkan agama dan tuntunan syariat. Menyelewengkan dan menyimpangkan agama yang dia telah tahu itu penyimpangan. Kalau yang namanya orang bodoh dimaafkan. Namun kalau sudah tahu ini, kita tidak boleh bermuka manis padanya. Sebagaimana barakallahu fikum kata Aisyah radhiyallahu anha, man tabassama ala sahibi bid'atin faqad hada faqad ana ala hadmir risalah. Barang siapa yang bersenyum-senyum, bermuka manis kepada ahli bid'ah, orang yang dia itu sudah tahu namun menyimpangkan agama, tidak mau kembali. Nah, beda kalau orang belum tahu. Orang belum tahu dimaafkan. Nah, bahkan bisa jadi dia mati diberi pahala dengan bagusnya niat. Dahulu ada orang, dikisahkan dalam kisah Bani Israel, seorang berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku mati nanti bakar aku, kemudian kau sebarkan apa namanya abunya ini di lautan agar nanti hilang di bawah ombak. Maka dibangkitkan oleh Allah, ditanya, ma hamalaka ala hadza, apa yang membuatmu untuk melakukan demikian? Jawabannya, ma khafataka ya rab, karena aku takut disiksa engkau wahai Allah. Dia bodoh, berpikir kalau sudah jadi debu sudah selesai. Nah, maka di sini ternyata dia diampuni oleh Allah dengan sebab kebodohannya. Niatnya bagus. Namun yang bahaya, orang yang sudah tahu namun tetap di atas penentangan dan penyimpangan. Ini yang berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ihsan kepada hamba-hamba Allah. Bentuk yang ketiga, barakallahu fikum. Bentuk yang ketiga adalah an-nau'u tsalits. Yang ketiga, yakni bentuk ihsan adalah huwa ihsanus sun'ah wa itqanuha. Yakni semakin meningkatkan kualitas daripada nilai ibadah kita. Nah, kalau dulu sebelum ngaji, sholatnya rubuh-rubuh gedang, sebagai misal. Ya. Kalau dulu awalnya ngaji maunya lah sudahlah yang lucu-lucu. Ya. Setelah kita sadar, oh ternyata sholat itu harus dengan ilmu. Oh mulai menghafal hadis, mulai senang mendengar hadis. Oh senang hadis, oh mulai kita senang. Barakallahu fikum, terus memperbagus, memperbagus. Oh mulai menghafal, oh mulai memperbendaharai. Oh mulai kita bisa mendakwahkan. Nah, lah ini barakallahu semakin memperbagus itqan dia. Membaca Al-Qur'an dulu kita ya pokoknya semikianlah bacanya. Terus ada pelajaran tajwid, alhamdulillah kita ikut, diamalkan walaupun kaku. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an fasih, dia akan dibangkitkan ma'a safaratil kiramim bararah, malaikat yang mulia. Namun orang yang dia itu membaca Al-Quran ya tata'ta'u wahuwa alisha, terbatah-batah, terasa berat membacanya. Salah-salah. Bagaimana? Lahu ajroni, dia mendapatkan dua pahala. Pahala bersungguh-sungguhnya, pahala dia melakukan ibadah. Nah, jadi terus tidak, saya enggak mau belajar, saya enggak mau baca Quran. Kenapa? Karena telah setelah dites tajwid salah semua. Nah, tidak, justru dilatih. Kalau Anda tidak melatih, akhirnya tidak bisa baca. Ini tadi ihsan tadi, memperbagus kualitasnya, yakni ihsanus sun'ah wa itqanuha. yakni orang tersebut memperbagus kualitas ibadahnya dan mengokohkannya. Idza sonal insanu syai'an aw amila amalan fa innahu yajibu 'alaihi an yutqinahu wa yutimmahu. Kalau kita sudah masuk satu amalan, maka wajib untuk kita sempurnakan dan kita kokohkan. Nah, sehingga kalau Anda mau belajar, jangan cikat-cikit, tahu ya. Apa istilahnya cikat-cikit? Paham ini ya? Lah jajal di sit nyipi ya. Ternyata waduh, berat ya. Lah mundurlah. Lah ini bukan ihsan namanya. Yang seperti ini dia akan merugi. Yang seperti ini akan merugi. Namun yakinlah belajar adalah ibadah, duduknya kita ibadah. Kau ternyata belum paham, kau belum bisa dicari sebabnya apa. Dan sebab yang paling pokok adalah dosa-dosa. Sebab yang paling pokok adalah dosa-dosa. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ilmu nurullahi la yukzafu ila qalbin ghafilin asi. Ilmu adalah cahaya Allah. Tidak akan Allah berikan sinar tersebut kepada hati yang dia itu lalai dan bermaksiat. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan pelajaran ihsan ini barakallahu fikum memahamkan kepada kita bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat Allah, yakni dengan kita setelah nikmat yang ada berusaha untuk berbuat ihsan, dengan ihsan kepada Allah berupa terus merasa diawasi Allah, ihsan kepada manusia dengan kita berakhlak yang mulia, dan ihsan dengan amalan kita, yakni dengan kita meningkatkan kualitas. Kita meningkatkan kualitas dan menyempurnakan apa yang belum sempurna. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan dengan demikian orang akan meraih kesempurnaan di dalam Islam. Kesempurnaan dalam Islam. Dia Muslim, mukmin dan muhsin. Muslim, mukmin dan muhsin. Wallahu ta'ala ala wa'alam biswab. Dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pada pasal yang ketiga, yakni ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.